masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah.